Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berkumpul, berjumpa, bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita saat ini masih dalam pembahasan tentang ad-dhaman, yaitu jaminan atau al-kafalah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa idha gharima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni 'anhu idha kana ad-dhamanu wal qada'u bi'iznihi. Idza, ini kata Syekh Abi Syuja ya. Kata Syekh Abi Syuja dalam matannya, wa idza gharima ad-dhaminu. Kalau si penjamin gharim, bayar utang itu. Jadi kan penjamin menjamin bahwa menjamin untuk full. Jadi katakanlah saya Zarkasi punya teman Iwan. Iwan punya utang ke Dodi. Nah, saya bilang kepada Dodi, Pak Dodi, utangnya Pak Iwan biar saya yang jamin gitu. Pak Dodi dalam waktu yang ditentukan datang nih nagih utangnya Iwan ke saya karena saya penjaminnya. Saya bayar tuh utangnya, katakanlah 50 juta misalnya. Setelah saya bayar, maka saya penjamin dhamin raja' 'alal madmuni anhu gitu. Kata Syekh Abi Syuja, kalau si dhamin penjamin sudah bayar utangnya, sudah melunasi, raja'a 'alal madmuni anhu, dia boleh balik ke orang yang dijaminin tuh. Dia boleh nagih gitu. Utang lu gue udah bayarin, kan gue yang jamin. Sekarang gue minta balik duit gue gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi raja'a 'alal madmuni anhu, dia boleh nagih kepada orang yang dijamin itu, begitu ya. Jadi al-madmunu anhu adalah orang yang dijamin. Al-madmunulah orang yang mendapat jaminan. Gimana ya? Jadi kalau kita lihat nih ke belakang ya, ke syarat dhaman yang ke syarat dhaman yang pertama tuh kita salah baca berarti itu. Saya yang salah baca. Kalau kita mundur ke belakang, thumma syartu sihhatul dhaman ayya'rifad-dhaminu al-madmuna lahu 'alal ashah. Jadi syarat dhaman itu dhamin penjamin, saya penjamin harus tahu al-madmuna lahu, siapa yang saya hadapi. Jadi kan tadi contohnya saya Pak Iwan sama Dodi. Saya penjamin, Pak Iwan yang punya utang, Dodi yang diutangin. Ah, Dodi itu madmun lah. Pak Iwan itu madmun anhu. Jadi saya menjaminin Pak Iwan. Pak Iwan tenang aja, utangnya saya yang jamin. Gitu. Utang ke Pak Dodi. Dia juga bilang ke Dodi, Pak Dodi, utangnya Pak Iwan sama saya. Gitu. Saya yang jamin. Jadi kalau syarat ini, kita artiin salah tuh di pertemuan kapan. Ya? Syarat dhamin. Syarat dhaman itu yang pertama, ayya arifu dhamin, penjamin, harus tahu siapa al-madmunah, siapa orang yang piutangnya siapa tuh yang mendapat jaminan tersebut. Gitu, dia harus tahu Pak Dodi. Nah, kita balik lagi nih ke teks yang sekarang. Wa idza gharima adh-dhaminu, kalau si dhamin penjamin sudah bayar utang orang yang dijaminin, raja'a 'alal madmuni anhu, dia boleh balik nagih kepada orang yang dijaminin tersebut. idza kana dhamanu, syaratnya kalau jaminan tersebut wal qada'u dan penunaiannya biiznihi, sudah izin melalui orang yang dijaminin. Jadi saya memberikan jaminan sekaligus saya lunasin utangnya sesudah izin sama Pak Iwan. Jadi kata saya kepada Pak Iwan, biar saya aja yang jamin. Nanti kalau lunasin, biar saya aja yang lunasin. Ah, udah diizinin tuh. Jadi kalau sudah diizinkan seperti itu, maka saya boleh nih nagih lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, kemarin saya bayarin utang Pak Iwan 50 juta. Ya saya mau nagih dah gitu. Itu kata Imam, kata Syabi Suja, boleh. Idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi'idznih. Kemudian dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, idza dhamina syakhsun dayna akhar. Dayna akhar apa akharin? Dayna akhar. Idza dhamina syakhsun dayna akhar wa addahu adh-dhaminu, kemudian kalau si idza dhamina syakhsu dayna akhar, kalau seseorang menjamin dayna akhar, menjamin utang orang lain, wa addahu adh-dhaminu, kemudian dia tunaikan utang tersebut, utangnya ditunaikan, dibayarin, dilunasi, hal yarji'u 'ala al-madmuni anhu, apakah dia boleh minta balik lagi duitnya, menagih al-madmunu an al-madmuni anhu kepada orang yang dijaminin tadi. Tadi contohnya saya, Pak Iwan sama Dodi. Dodi nih yang piutang. Pak Iwan punya utang 50 juta ke Dodi. Saya yang bilang, Pak Iwan saya yang jamin. Pak Dodi utangnya Pak Iwan saya yang jamin. Nah gitu. Datang waktunya saya bayar 50 juta kepada Dodi. Apakah hal yarji'u alal madmuni anhu, apakah saya boleh nagih ke Pak Iwan? Itu. Yunzor, maka dilihat dulu, ditinjau. In domina bil idni, in domina bil idni, kalau dia menjaminnya sudah dapat izin, gitu. Wa adda bil izni, kemudian pelunasan juga dengan izin, roja'a, maka dia boleh nagih lagi. Jadi ketika saya bilang, Pak Iwan boleh gak utang Pak Iwan, saya aja yang jamin, gitu. Ada orang kayak gitu ya, Anda salah satunya. Banyak orang kayak gitu yang kemudian udah saya aja yang jamin. Pertama karena emang dia cinta gitu ya. Ya berarti itu orang tuanya, itu adiknya atau kakaknya atau saudaranya. Yang kedua lagi nyari suara. Ini utang kampung sini biar saya yang jamin. Kan gitu. Bapak Ibu semua yang punya utang tenang, karena utang Bapak Ibu semua sudah saya jaminin. Jadi Bapak Ibu enggak usah bayar lagi. Ada dong. Kalau idza dhamina, kalau waktu awal menjamin bil idni udah izin, Pak Iwan biar saya aja yang jamin gitu. Wa addahu bil idni, wa adda bil idni, dan juga pelunasannya juga izin, Pak Iwan udah waktunya. Udah waktunya pelunasan gitu. Pak Iwan udah ada duit belum? Belum ada, yaudah saya aja yang lunasin ya. Dia bilang gitu, saya aja yang lunasin, kata Pak Iwan, yaudah deh gak apa-apa dilunasin. Raja, maka dia boleh nagih itu. Li'annahu sorofa malahu ila manfaatihi bi'idni. Kenapa dia boleh nagih balik? Li'annahu karena si penjamin sorofa malahu, dia pengeluarkan, dia ngeluarin hartanya ila manfaatihi, untuk kemanfaatan dirinya si madmun anhu. Biizni, dan dia diizinin begitu. Jadi saya sudah mengeluarkan uang untuk kemaslahatan Pak Iwan dengan izinnya Pak Iwan gitu. Fa asbaha ma law qala, maka seperti, maka itu, ini konteks yang tadi itu dikatakan mirip seperti kalau si itu siapa namanya si madmun anu mengatakan i'lif dabati, i'lif dabati, kambing aneh kandangin nih gitu. Jadi Pak Iwan punya kambing banyak, kata Pak Iwan, Ustaz, kambing aneh dikandangin. Nah, kambingnya aneh kandangin, karena dikandangin di i'lif itu kan butuh biaya. kandangnya, perawatannya, makannya. Kan kalau i'lif kan berarti makannya nggak boleh nyari di padang lagi. Nyarinya langsung, dia tinggal di kandang aja. Taruh di situ. Alif dabati. Fa'ala fa'ha, kemudian dikerjain itu penta'lifan. Maka ya udah, berarti saya berhak minta hewan, mana duit itu, duit ngandangin kambing, kan saya butuh apa namanya bikin kandang, nyari rumput, nah, itu kan ada biayanya. Dan itu maklum diketahui oleh banyak orang bahwa kalau ada orang ngomong kambing gua dikandangin loh gitu, kambing gua urusin, nah, itu berarti ada biayanya gitu. Fa'wa fil hawi, jadi itu konteks yang pertama. Jadi satu masalah yang pertama, kalau menjaminnya dan pelunasannya maka izin, maka dia boleh nagih lagi. Wa fil hawi, dan dalam kitab al hawi, ini yang dimaksud al hawi ini saya bingung, al hawi kabir apa al hawi shaghir. Al hawi wajhun, ada satu pendapat, annahu la yarji'u ila illa idza syurita ruju', bahwasanya si penjamin tidak boleh menagih, la yarji', illa kecuali idza syaratur ruju'a atau idza syuritur ruju'. Kalau memang disyaratkan boleh nagih gitu. Jadi keduanya bersepakat, Ustaz, antum silahkan bayarin utang aneh, antum nanti minta ke aneh bisa. Nah, itu kan ada syarat tuh. Benar nih, tas saya boleh nagih? Iya, itu berarti boleh. Nah, jadi kalau tidak ada syarat maka nggak boleh nagih. Ya kan yang namanya sharaf itu kan akad tabarru, doman itu kan akad tabarru, donasi. Ya, ente mendonasikan sekian puluh juta untuk melunasi utang fulan. Kalau ente nagih lagi bukan donasi namanya, kan begitu. Jadi dalam kitab Al-Hawi ada satu pendapat bahwa domin itu nggak boleh balik lagi, nggak boleh nagih kepada madmun anhu, kecuali kalau memang di awal sudah disyaratin. Disyaratin boleh balik. Annahu la yarji'u illa idza syurita ruju'. Wa dzakara Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menyebutkan fi babil ijarah, dalam bab ijarah, annahu law qala, ini dalil, argumennya pendapat kedua. Annahu law qala, kalau seandainya kalau dia mengatakan abat imni rahifan. Ini si apa namanya Pak Iwan ngomong, si madmun anu ngomong, at'imni ragifan, kasih makan roti dong, gitu. Saya minta roti dong buat makan, at'imni, maka kasihlah makan untukku ragifan. Ragifan itu apa, roti. Fa'ad'amahu, kemudian dikasih roti itu buat makan, annahu la syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun bagi yang dikasih makan. Karena kan tabaru, minta makan dong, dikasih, yaudah, maka tidak ada tanggungan bagi orang yang dikasih makan. Iya kan? Lunasin dong utang aneh, jaminin. Dijaminin, dilunasin. Yaudah. Itu kan seperti itu. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya tidak ada penagihan balik kepada si madmun anhu, kecuali kalau dari awal sudah disyaratkan boleh nagih lagi. Jadi pendapat pertama, in domina bil izni wa adda bil izni, kalau jaminnya make izin, belunasinya juga make izin, dia boleh nagih. Yang kedua, tidak ada balik lagi kecuali kalau memang disyaratkan. Wa in intafa al iznu, nah ini jadi pendapat ketiga. Wa in intafa al iznu fil dhamani wal iznu fil adai, kalau memang tidak ada izin dalam ini berarti terusan dari pandangan pertama nih ya. Kalau mungkin kita bisa sebut pendapat ketiga, tapi ini cabang dari pendapat pertama. Wa in intafal idznu fid dhamani wal idznu fil ada. Tapi kalau tidak ada izin fid dhamani, jaminannya enggak ngizin, waktu ngejamin enggak izin, wal idznu fid dhaman, dan juga tidak ada izin dalam pelunasan, jadi ngejaminnya. Saya ngomong diem-diem ke Pak Dodi. Pak Iwan punya utang. Iya, Pak Iwan punya utang. Berapa? 5 juta. Ini 5 juta saya aja yang nanggung lah. Gitu, benar? Iya, saya yang nanggung. Ntar yang lunasinya, pokoknya ntar saya yang nanggung. Datang waktunya, Pak Dodi nagih ke Pak Iwan. Pak Iwan, nagih ke saya. Ustaz, Pak Iwan utangnya belum dibayar tuh. Gitu. Wa Iza di mana? ajud berarti kan domannya tanpa izin, melunasinya juga tanpa izin. Wa idzanya di mana, Pak Iwan? Wa in ya. Itu oh di situ wa idza, di sini wa in. Wa in intafa. Kalau wa idza ya sama artinya, in dengan idza ya sama, dia juga. Maksudnya kan kalau tidak ada izin, wa in intafa atau wa idza intafa. Kalau tidak ada izin fil dhamani, dalam doman, wal idznu wa idzan tafa al idznu fil dhamani wal idznu fil ada, kalau tidak ada izin dalam menjamin juga enggak diizinin dalam pelunasan, fala ruju, maka tidak boleh balik. Jadi saya ngomongnya langsung kepada Dodi, Pak Iwan enggak tahu. Pak Dodi, Pak Iwan punya utang, saya jamin dah. Bener? Ya. Berapa emang utangnya? 5 juta. Yaudah, ntar saya yang jamin. Gitu. Maka ketika udah bayar itu pelunasan, karena ngelunasinya kan kagak pakai izin. Ya udah, itu seperti tabaruk, donasi. Fala ruju, maka tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh balik kembali. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh naiki. Li'annahu tabarru'un mahdun, karena itu adalah donasi pokok. Jadi inti daripada donasi ya begitu tuh. Wa in adzina. Nah, ada wa in lagi. Wa in adzina fil dhamani faqat. Kalau ngizinin buat jamin doang tapi enggak ada izin buat ngelunasin. Jadi ngomong ke Pak Iwan, "Pak Iwan, saya yang jamin dah hutang Pak Iwan." "Iya, Pak Ustaz, silakan." Nah, tapi pas pelunasan saya bayar enggak izin. Saya langsung bayar aja gitu. Raja'a 'alal rajih, maka yang kayak itu boleh balik lagi. Loh, kan lunasannya enggak izin, Ustaz. Li'anna dhamana yujibul ada. Nah, gitu. Karena jaminan yang udah diizinin, jaminan itu yujibul ada. Jaminan itu adalah sebab untuk mewajib kewajiban pelunasan. Maka karena kewajiban pelunasan itu dihasilkan dari dhoman, dan domannya itu diizinkan, maka dia sama seperti dapat izin untuk menjamin sekaligus melunasi. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena dhoman yujibul ada, dhoman itu sebab kenapa diwajibkannya pelunasan. Pak Ustadz kan kemarin katanya jaminin utangnya Pak Dodi, Pak Iwan. Iya. Ya udah sekarang lunasin deh, udah datang waktu bayar ini. Nah, itu. Jadi jaminan itu mendatangkan kewajiban lunas, melunasi. Maka kalau dia sudah ngasih izin untuk menjamin, maka itu juga berarti ya tarotab. Berlaku hukum selanjutnya yaitu hukum wajib melunasi. Jadi ini sama seperti yang konteksnya di atas, yaitu dapat izin untuk menjamin dan untuk melunasi sekaligus. Li'anna dhamana, karena yang namanya jaminan yujibul ada itu adalah hal yang mewajibkan pelunasan. Fakanal idznu fihi, maka izin untuk menjamin, idznan lima yatarattab alaihi, itu juga berarti izin untuk sesuatu yang yatarattab, yang berlaku alaihi atas jaminan tersebut. Berlaku atas jaminan ya pelunasan, maka pelunasan juga berarti diizinin. Itu yang ke 4 ya berarti ya. Kalau kita ngurutin pandangannya jadi 4. Pertama, pakai izin semuanya. Domannya izin, ininya izin, berarti boleh nagih. Yang kedua, tidak ada boleh penagihan kecuali kalau disyaratkan. Yang ketiga, tidak ada izin, tidak ada izin doman, tidak ada izin pelunasan, maka enggak boleh enggak boleh menagih. Yang ketiga, yang keempat, ada izin jaminan tapi enggak ngizinin pelunasan. Nah, itu sama seperti mengizinkan, berarti dia boleh balik lagi. Nah, yang kelima nih, wa in dhamina la bi idznihi wa adda bi idznihi. Jadi kalau yang ini dhamina la bi idznihi, dia ngejaminnya tanpa izin. Pak Dodi, Pak Iwan punya utang. Iya, 5 juta. Udah saya yang jamin dah gitu. Oh, iya kalau gitu dah. saya enak dirinya. Enggak izin sama Pak Iwan. Tapi ketika datang waktu pelunasan, saya izin sama Pak Iwan. Pak Iwan, biar saya aja yang lunasin. Saya izin sama Pak Iwan, saya yang lunasin utang Pak Iwan. Jadi jaminnya enggak ngizin, tapi pelunasannya ngizin. Farajihu, maka pendapat yang rajih, anahu layarji, bahwa si ustadz nih saya nih layarji, enggak boleh nagih lagi ke Pak Iwan. Enggak boleh nagih lagi. Kenapa enggak boleh nagih? Li'anna wujubal ada sababuhu dhaman. Karena kewajiban. Sebab kewajiban pelunasan itu sababuhu dhaman, sebabnya jaminan. Walam ya'zan fihi, dan dia ngejamin enggak pakai izin dari awal. Berarti intinya tuh dhamannya tuh. Izin pada dhamannya. Li'anna wujubal ada'i, karena kewajiban melunasan, sababuhu dhaman, itu sebabnya, sebab ada kewajiban pelunasan itu adalah jaminan. Wa huwa lam ya'zan, dan si saya tidak izin untuk menjamin hutang Pak Iwan. Lam ya'zan fihi, begitu. Maka tidak boleh menagih kembali. Fa'ala hadza. Maka kalau kita pakai pendapat yang ini nih, pendapat terakhir. Lau qala, kalau seandainya si yang utang itu Pak Iwan ngomong, addi daini bi syartir rujuk, bayar utang saya. Artinya kan domannya belum terjadi ya. Maksudnya dari awal domannya enggak ada. Tahu-tahu pas pelunasan dia datang. Addi daini bi syartir rujuk. Lunasin dulu dong utang aneh, ntar ente boleh nagih ke aneh. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, fi ziyadatir raudhati, dalam kitab raudhatu talibin, annahu yarji, maka dia boleh balik. Padahal dia waktu doman gak izin gitu, cuman pas pelunasan dia diminta kan oleh si yang punya utang, maka dia boleh balik lagi, boleh nagih. Wa jazama bihil mawardiyu, inilah yang dikuatkan oleh Imam Al-Mawardi di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna inda syurutihim, orang mukmin itu sesuai dengan syarat yang mereka berlakukan. Aslinya karena domannya tidak izin, maka dia enggak boleh nagih lagi. Tapi dia domannya enggak izin, cuman pas pelunasan diminta. Gitu. Dan mintanya itu ada kalimat bisyartir rujuk. Tunai apa, bayarin dulu utang aneh, ntar ente nagih ke aneh, gitu. Itu bisyartir rujuk. Walau adzi, kita terusin. Walau adzina syakhsun li syakhsin bi ada'i dainihi min ghairi dhamanin. Ini pendapat yang terakhir kita ngomong. Kalau seandainya ada orang yang memberikan izin li syakhsin kepada orang lain bi ada'i dainihi, untuk melunasi utangnya, min ghairi dhamanin, tanpa ada izin untuk jaminan. Jadi tahu-tahu pas hari pelunasan dia ngizinin gitu. Tapi pas domannya awalnya enggak. Bi syarti ay yarji ilaihi, dengan syarat dia boleh nagih lagi kepada dia, raja'a, maka dia boleh nagih. Lil hadisi, sebab apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, al muslimuna ala syurutihim, si yang punya hutang ngasih syarat, ente lunasin utangannya dulu, ntar ente nagih ke aneh, gitu. Bener ya, syaratnya aneh boleh nagih. Ya, gitu. Karena ada hadis, karena ada syaratnya tadi. Wa kadza in atlaq. Begitu juga kalau dimutlakkan tanpa ada nyebutin syarat. Ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Li'annal mu'tad. Li'annahul mu'tad, karena itulah kebiasaan. Dan al-adha muhakkama, kebiasaan jadi hukum. Jadi maksudnya enggak ada jaminan, enggak ketemu pas waktu jaminan utang pertama gitu, pas pertama ngutang enggak ada jaminan. Pas pelunasan Pak Iwan ketemu saya, "Ustaz, tolong dong lunasin." Gitu. Ngomong itu enggak ada omongan syarat, apa namanya? Enggak ada omongan syarat lagi. Itu tetap saya boleh nagih lagi ke Pak Iwan. Kenapa? Li'annahu al-mu'tad. Karena itulah yang kebiasaannya seperti itu. Begitu. Yang kebiasaannya, walaupun ini ya, kebiasaan ini menurut pendapat yang kedua yang tadi kita singgung dalam kitab Al-Hawi, itu tidak ada balik lagi, karena itu seperti tabarru', tabarru'un mahdh gitu. Tapi ini pendapatnya Imam Taqiyuddin Al-Utsaimin, diurai bahwa kalau dimutlakan tanpa ada kaitan boleh nagih, itu jatuhnya tetap boleh nagih, li'annahul mu'tad, kan itulah yang kebiasaannya. Fa in qila, kalau ditanya, mal farqu baina hadhihi wa baina ma idza qala li syakhsin iksil iksil saumi. Nah, ini baru di apa dijelasin ya alasannya Imam apa Imam Ar-Rafi'i. Lalu apa bedanya antara masalah ini bayarin utang saya sama masalah kalau orang ngomong kepada orang lain iksil saubi. Baju ane cuciin dong, iksil cuci baju ane saubi. Wa nahwi dzalika bila syartin, dan sejenis itu yang tanpa syarat. Bayarin dong utang, bayarin dong makanannya itu di warteg gitu. Kopiannya bayarin dong tanpa ada syaratnya gitu. Itu kan seperti tabaru donasi. Fa innar rajihahunaka, maka yang rajih menurut dalam masalah ini, annahu la yastahiqqu ujrah, bahwasanya dia tidak berhak meminta upah atas penunaian terhadap permintaan orang tadi. Fal farqu, maka bedanya ada pada annal musamahatu fil manafi aktsaru fil a'yan, aktsaru minal a'yan. Itu bedanya. Al farq, yaitu bedanya anna, tapi ini bedanya juga apa ya namanya, bedanya tuh nisbi. Karena dalam pandangan keseharian kita, walaupun orang diminta manfaat, tetap ada batas di mana orang tuh minta upah. Kan ya, ini kan lagi ngebedain. Apa bedanya orang ngomong lunasin utang saya dengan orang ngomong lunasin utang saya tapi ente boleh nagih gitu. Kenapa dua-duanya boleh nagih? Kalau yang pakai syarat boleh nagih kan ada, ya boleh nagih. Tapi kalau orang yang mutlak gitu, lunasin utang saya, itu kan seperti tabarru. Sama seperti orang cuciin baju ane dong, gitu, pijetin ane dong. Nah, itu kan sama. Lalu bedanya apa? Hal yasahikul annahu la yasahiku ujrah, bahwasanya dia tidak berhak untuk mendapatkan ujrah kalau soal tadi, bajuin cuciin baju ane, pijitin. Bedanya apa? Annal musamaha, bahwa toleransi fil manafi, dalam hal manfaat, itu lebih luas, aksar minal a'yan, lebih luas daripada benda. Jadi maksudnya orang enggak dapat upah dari kerjaan dia bantuin nyapu, bantuin nyuci, itu orang lebih luas, udah enggak apa-apalah gitu. Namanya sama tetangga kan bantu. Aksar minal a'yan, lebih luas daripada kalau itu benda, uang gitu. Gunting, motor, mobil, kan dia. Pak Iwan boleh minjem mobil gak? Minjem aja mobil. Ah itu. Tapi kan itu benda. Orang tidak ada toleransi itu umumnya begitu. Tapi kalau yang sifatnya manfaat, mohon maaf nih, sapin dulu bentar ya. Gitu, sapin. Tolong sapin. Gitu. Pak Iwan, tolong nitip nih. Nih duit 10.000 nitip beli aqua misalnya. Itu kan uangnya kita. Tapi kan manfaat jalannya. Orang lebih maklum, artinya lebih terbuka namanya kalau manfaat. Tapi kalau ayan, harta benda termasuk saman, uang tuh orang lebih apa namanya, nah, gue bayarin 5 juta masuk gue gak diganti kan gitu. Maka itu dalam hal apa namanya tadi, contoh yang ditadikan iksil saubi, itu memanfaat. Kalau manfaat orang masih bisa memaklumi dan mentoleransi, serta orang sifatnya masih boleh berbagi dalam manfaat, itu maksudnya. Tapi kan kebiasaan kita juga ada manfaat yang memang punya standar nilai, kan ya. Tukang itu kan juga ngasih manfaat, kan ya. Beh, bisa gak ke rumah? Ngapain? Ini genteng bocor nih, gitu. Itu kan juga manfaat. Nah, tapi kebiasaan kita memang ada pembedaan antara manfaat yang kecil dengan manfaat yang besar, gitu ya. Jadi artinya memang contohnya itu masih bisa di apa istilahnya, masih bisa di debatable, bahwa orang yang minta pelunasan hutang tanpa syarat bisa jadi nggak mesti nagih lagi ya, karena itu bentuk daripada tabarru gitu. Makanya untuk menghindari perdebatan ini, langsung aja sebut lunasin hutang aneh ya, ntar kira-kira aneh ganti tanggal sekian, aneh ganti gitu. Wallahu a'lam. Wa alam ketahuilah annahu innama yarji'u adh-dhaminu wal mu'addi idza ashhada bil ada rajulaini aw rajulan wa imra'ataini annahu innama yarji'u adh-dhamin. Tadi kan boleh atau enggak si dhamin nagih lagi ke madmun anhum, intinya boleh kalau dia pakai izin atau dia pakai syarat kan boleh. Innama yarji'u dhamin, tapi sesungguhnya bolehnya nagih itu dhamin. Ada wawunya enggak? Di sini ada wawunya Pak Iwan. Annahu innama yarji'u dhaminu wal mu'addi. Oh, bukan. Iya, benar ada wawunya. Jadi maksudnya dhamin wal mu'addi itu dhamin adalah orang yang dari awal sudah diizinin menjamin. Sedangkan al-mu'addi adalah orang yang melunasi tapi enggak pakai jaminan. Dari awal dia enggak ngejamin. Cuman pas hari pelunasan dia ngelunasin. Innama yarji'u adh-dhaminu wal mu'addi. Iya. Sesungguhnya orang yang jamin atau orang yang melunasi hutang itu boleh dia nagih kepada madmun anhu idza ashhada, syaratnya kalau ketika pelunasan dia memberikan saksi, artinya menghadirkan saksi bil ada ketika pelunasan. Rajulaini, minimal dua orang, au rajulan atau satu laki-laki, wa imra'ataini dan dua perempuan. Wa kadza, tapi begitu juga cukup, yakfi wahidun liyahlifa ma'ahu, cukup satu orang liyahlif untuk melakukan sumpah. Dan lu aja nih jadi saksi, nih gua ngelunasin utangnya Pak Iwan 5 juta. Tuh. Lu saksi ya, ya. Datang nih kita nih, saya sama saksi ke Pak Iwan. Pak Iwan, saya udah ngelunasin utang Pak Iwan 5 juta. Saya mau nagih nih gitu. Mana saksinya nih, saksinya? Kok satu doang? Iya, tapi dia bisa bersumpah. Demi Allah. Nah, kalau dua orang kan enggak perlu sumpah. Atau satu orang, dua laki-laki. Maksudnya satu laki-laki, dua perempuan. Jadi enggak perlu sumpah, tapi kalau satu maka tambahinnya jadi pakai sumpah. Liyahlif ma'ahu fil asam, pendapat yang sahih. Li'annahu yakfi li'isbatil ada. Karena satu orang bersaksi sekaligus sumpah itu cukup untuk menguatkan untuk menegaskan bahwa memang benar saya udah ngelunasin itu. Fa in lam yushhid. Nah, tapi kalau yang dhamin tidak mau bawa saksi atau yang muaddi yang melunasi enggak pakai saksi, Pak Iwan, utang Pak Iwan yang sama fulan itu udah saya lunasin gitu. Wah, saksinya mana? Ya, enggak ada sih, cuman ya udah lunas. Nah, itu. Enggak ada saksi. Fala ruju'a in adda fi ghaibatil asili wa kadzabahu. Fala ruju', maka enggak boleh nagih lagi in adda kalau itu dilakukan, pelunasan dilakukan fi ghaibatil asil, di dalam ketiadaan orang yang punya utang. Wa kadzabahu, dan kemudian dia mendustakan. Enggak benar, ente enggak ngelunasin. Toh ane masih ditagih, gitu. Suruh siapa ente ngelunasin tapi ane enggak ada. Suruh siapa ngelunasin tapi enggak pakai saksi. Jadi tidak boleh rujuk, tidak boleh nagih kalau dia melunasinya fi ghaibatil asil. Di tanpa kehadiran al-asil, wa kadzabahu, dan kemudian dia mendustakan itu. Ai al-asil mendustakan anil asil. Wa kadza in saddaqahu al-asil, begitu juga kalaupun si asil, si yang punya utang itu membenarkan, oh iya ya ente lunasin, itu juga enggak boleh balik lagi itu. Asil enggak boleh lagi alal asal, boleh pendapat yang sahih, li annahu lam yu'addi ma yantafi'u bihi al-asil. Karena si orang yang melunasi itu lam yu'addi, dia belum menunaikan ma yantafi, sesuatu yang bermanfaat al-asil bagi si asil. Tapi ini bermanfaat nih. Tapi ini bermanfaat nih. Kan gitu. Ala taro anna al-mutalabata baqiyah. Bukankah kalian mengetahui, melihat bahwa penagihan itu tetap ada. Gitu. Berarti kalau penagihan, artinya kalau penagihan tidak ada dan dia memastikan, Pak Iwan telepon Pak Dodi. katanya Pak Ustadz udah ngelunasin utang saya, udah gitu, berarti udah beres tuh. Dia boleh boleh nagih gak? Kembali ke hukum tadi, boleh nagih apa enggak? Kalau dia ngelunasinnya tanpa izin, ya enggak ada penagihan. Kan gitu. Karena itu seperti seperti tabarru gitu ya. Jadi maksudnya ala taro annal mutalabah baqiyah, kalau penagihan itu tetap ada ya berarti si si yang nunain tuh enggak boleh nagih. Loh ini saya tetap ditagih nih sama fulan gitu. Tapi saya udah ngelunasin. Ya buktinya saya masih tetap ditagih ini. Gimana sih? Ya kemarin suruh siapa ngelunasin enggak pakai saksi? Suruh siapa enggak bawa saksi? Nah, kan begitu. Kalau sekarang kan bisa pakai video. Tapi video kan bisa dibikin. Ya. Ya, ya kita bisa ini yuk, kita kong kali kong yuk. Kita kong kali kong, saya ngakunya udah ngelunasin. Nah, ntar kan saya nagih ke Pak Iwan. Nanti Bapak apa namanya bilangnya belum lunasin. Jadi Pak Iwan ngeluarin dua kali buat kita. Jadi itu kan kalau video kan bisa di apa namanya bisa di kong kali kong. Kalau orang kan sulit. Orang punya alwazi adini kan gitu, punya kecerdasan atau punya kesadaran beragama dalam dirinya yang membuat dia terjaga dari kemaksiatan. Kan itu. Nilai manusia kan ada di situ, kesadaran beragamanya. Wa mahallul khilaf. Dan sumber perbedaan, apa mahallul khilaf ini ya apa namanya? Inti, benang merah perbedaan. Idza sakatal asilu an qawlihi. Jadi maksudnya bedanya apa kalau si yang punya utang membenarkan atau mendustakan? Enggak benar lah ente lunasin. Oh iya ente lah. Walaupun membenarkan, walaupun tidak membenarkan, dua-duanya sama. Tetap enggak boleh nagih kalau memang tidak ada kehadiran si asil di pelunasan utang. Apa bedanya? Idza sakatal asilu an qawlihi, kalau yang punya utang diam an qawlihi, dari dia ngomong. Ashhid. Gitu. Dia ngasih ya udah lunasin tapi pakai saksi ya, tapi dia enggak ngomong enggak ya, dia sakat, dia diam, dia tidak mengatakan asyhad bawa saksi. Fa in amarahu bihi wa tarakahu, ini agak ribet nih. Fa in amarahu bihi wa tarakahu, kalau dia udah ngomong, si yang punya utang ngomong, Pak Iwan ngomong ke saya pusat bawa saksi ya gitu, wa tarakahu, tapi saya enggak pakai saksi, tinggalin. Lam yarji bila khilaf, maka tidak boleh nagih bila khilaf tanpa perdebatan. Wa in adzina lahu fi tarkil isyhadi raja, tapi kalau adzina lahu fi tarkil isyhad, Pak Iwan yang ngutang nih adzin mengizinkan lahu bagi saya yang melunasi fi tarkil isyhad untuk tidak make saksi. Enggak usah make saksi lah gitu. Nah, itu udah ngizinin tuh. Raja'a, maka dia boleh nagih lagi. Qalahu Ar-Ruyani, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Ruyani fil bahr, dalam kitab Al-Bahru fil Madhab ini ya. Ufalau saddaqad dhamina, kalau seandainya al-asil yang punya utang saddaq membenarkan ad-dhamina, penjamin yang bayar tanpa izin itu tanpa saksi itu fil ada'il madmunu la fil ada'il madmunu lahu au adda bihadratil asil sadaqad damin, ini al madmununya kok mad ini ya apa namanya, ini ada yang copot nih dari kalimat saya ini. Falau sadaqad damina fil adai wa kadzabahu, ya wa kadzabahu al madmunu anhu. Di situ apa Pak Iwan? Falau saddaqa ad-dhamina fil adai al-madmuni lahu. Di sini tapi nunnya tuh madmum di kasri, di dhammahkan. Au adda bihadratil asil, atau dia menunaikan hutangnya melunasi bihadratil asil dengan kehadiran orang yang punya utang al-asir wajah alal madhab, maka dia boleh kembali lagi gitu. Nih kalimat sebelumnya ini apa? Falau saddaqo ad-dhamina, kalau si punya utang membenarkan membenarkan bahwa si penjamin itu sudah melunasi hutang, wa kadzabahu al madmun anhu, ya, dan didustakan oleh al madmun. Di sini al madmun lah, maka kita lewatin aja nih kalimat ini, langsung loncat ke kalimat au adda bihadratil asil, atau dia menunaikan hutang dan orang yang punya hutang ada di situ, hadra, ada kehadiran, raja'a, maka dia boleh nagih. Amma fil ula alal madhab, menurut pendapat madhab, amma fil ula, sedangkan konteks yang pertama, bahwasanya dia meninggalkan saksi itu, artinya enggak ada saksi. Itu ntar Pak Iwan, itu apa namanya, enggak tahu nih, di sini juga agak bingung saya nih. Pokoknya inilah. Amma fil ula, sedangkan dalam masalah pertama, fali suquti talabi bi iqrari sahibi dzaini. Fali suquti at-talabi bi iqrari sahibi dzaini, amma fi tsaniyati fali anna at-taqsir min al-asil, li'annahu lam yahtat li nafsihi bi khilafi ghaibatihi. Pendapat yang pertama itu, amma fil ula, sedangkan masalah pertama, yaitu dia perintahkan untuk membawa saksi, tapi si penjamin enggak bawa saksi. Fali suquti talab, maka gugur itu kewajiban meminta bi iqrari sahibi dain, meminta artinya tidak ada penagihan dengan ikrar daripada orang yang punya utang. Atau yang punya utang bilang, udah lunas. Ya berarti enggak usah nagih. Karena enggak pakai saksi. Amma fisaniyah, sedangkan, gimana sih ini? Iya, amma fisaniyah, sedangkan masalah kedua, adzina lahu fi tarkil isyhad, fali anna taqsir, karena kelalaiannya ada pada yang punya utang, li annahu lam yahtat li nafsi, karena dia tidak berhati-hati untuk dirinya. Dia memberikan izin kepada si pelunas, si penjamin untuk melunasi tanpa saksi. Bi khilafi ghaibatihi, berbeda kalau dia enggak ada. Pelunasan ketika dia enggak ada itu seperti melunasi tanpa izin, ya berarti dia enggak ada kewajiban ditagih lagi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, ya. Jadi ada satu kalimat tuh yang belum kita ini, mudah-mudahan bisa dipahami di pertemuan besok. Hadan Allahu ayyakum ajmain. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, para teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Saya mohon bisa untuk dikoreksi melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadan Allahu ayyakum ajmain. Saya mohon maaf ada beberapa komentar-komentar yang belum dijawab karena memang ada kesibukan yang mesti diselesaikan. Hadan Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.